Mitra bisnis, 2 bulan belakangan berbagai mesin alat berat dan pekerja sibuk memperbaiki jalur pantura. Hampir menjadi tradisi, perbaikan jalan di pantura selalu dilakukan menjelang lebaran. Jalan berlubang serta jembatan rusak adalah masalah klasik. Warga sekitar pun hafal dengan proyek rutin tersebut. Kompas menyebutnya proyek abadi jalur pantura. Di sisi lain, selain menjadi jalur mudik, jalur pantura juga menjadi jalur distribusi perdagangan sehingga kerusakan di area tersebut tentunya juga akan mempengaruhi pengusaha. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pemerhati otomotif Joko Sumaryanto. Pak Joko, apa komentar Anda? Saya sangat setuju apabila kalau pemerintah mau memprioritaskan memperbaiki jalan. Itu benar-benar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secepatnya. Kenapa? Coba bayangkan kalau misalnya jalan dari Jawa Tengah ke Jakarta dalam keadaan bagus, berapa banyak bensin yang bisa di-reduction, di-saving. Kemudian dari manpower, kalau misalnya jarak tempuh 300 kilo, hanya ditempuh dengan misalnya 3 jam atau 4 jam. Kalau selama ini 300 kilo menempuh waktu 7 jam. Ya kan? Waktu sudah bisa saving 2 jam sendiri. Sopir juga nggak capek, nggak marah-marah di jalan, nggak ugal-ugalan di jalan, seperti itu. Kalau untuk jalur pantura, mengapa kerusakan jalan terus terjadi? Ini banyak sekali faktor. Yang paling pertama kali, kita coba lihat siklusnya. Seharusnya dari pihak pemerintah kan tahu jalan pantura setiap tahun mungkin udah 20 tahun yang lalu kalau mau lebaran pasti jalannya dibetulin, ya kan? Nah, kenapa dari pihak pemerintah tidak mengevaluasi? Lah, kalau ini terus-menerus setiap tahun harus diperbaiki, kenapa tidak sekaligus diperbaiki? Mungkin harus disesuaikan dengan kondisi jalan tersebut, gitu. Seringkali kekurangan anggaran dijadikan alasan. Anggaran mau ditambah itu bagi saya nggak ada masalah. Artinya siapa yang akan menyoroti mengenai anggaran tersebut? Rasanya ya kalau saya sebagai dalam hal ini saya sebagai rakyat silahkan kalau mau dibebankan ya. Tetapi masuk akal nggak gitu loh. Rakyat sih rasanya kalau mau dibebankan di mana STNK atau BBN atau mungkin pajak-pajak yang lain, kayak gitu. Nggak ada masalah, asal semuanya itu transparan. Demikian Joko Sumaryanto, saya Dinda Natasha.